Ustadz, adakah olahraga yang dilarang? Olahraga TV biasanya apa soal olahraganya? Bagaimana olahraga berenang sama keluarga? Berenang sama perempuan lo? Iya. Ada gabung gitu juga. Tapi apa perempuan pakai baju renang muslimah kan ada sponsor? Iya, tempat antum muslimah nggak? Enggak. Iya. Terus ada kan sponsor? Atau enggak olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan ya dalam Islam? Yang kalau sunnah ya panah. Renang. Panah. Oh, panah. Berkuda. Kalau yang lainnya ya hukum asalnya mubah, hukum asalnya, tapi dia berubah jadi haram kalau dia melanggar peraturan-peraturan. Misalnya nih tenis, hukum asalnya mubah, cuman dia bisa berubah jadi haram kalau misalnya satu, antum mainnya ikhtilat laki perempuan, misalnya main orang mix double, ya kan, mix double laki perempuan, pasangan laki perempuan, laki perempuan, dan mereka bukan mahram, nggak boleh, karena ikhtilat ya nggak boleh. Ikhtilat walaupun dalam ibadah, kalau dia campur baur misalnya dalam sholat laki perempuan, laki perempuan, nggak boleh. Apalagi yang bukan ibadah, seperti misalnya bulu tangkis, tenis, namanya ikhtilat, nggak boleh. Kecuali kalau ini lapangan ada di rumah sendiri, yang misalnya orang kaya dia punya lapangan tenis sendiri di rumah. Terus bapak sama anak perempuan, ibu sama anak laki-laki, mereka main bersama, nggak salah. Terus yang bentuk yang nggak boleh misalnya kayak tadi berenang, tapi campur laki perempuan, di mana itu bisa lihat auratnya perempuan, perempuan bisa lihat aurat laki-laki. Makanya jelas nggak boleh. Meskipun muslimahnya memakai baju. Meskipun muslimah, iya, dikarenakan ikhtilat satu kolam renang. Jadi kalau mau bikin kolam renang, misalnya jadwal muslimah muslim apa, jadwal perempuan, jadwalnya laki-laki, nggak boleh campur aduk. Terus pakaian, misalnya kalau pakaiannya kalau paha itu kan aurat, membayna surati warukbah aurah, apa yang terletak di antara pusar sampai lutut buat laki-laki itu aurat. Jadi antum kalau main misalnya main bola tapi celananya segini, main tenis tapi celananya segini, ya nggak boleh, dikarenakan paha aurat. Paha aurat dia boleh terbuka pada keadaan-keadaan sangat dibutuhkan, seperti misalnya khitan atau lagi operasi medis, paha terbuka dikarenakan ini memang mau di aurat, enggak, itu nggak masalah. Permasalahannya pada hal-hal mubah kayak olahraga, bermain sepeda, tenis, tapi kalau sepak bola kalau pahanya kebuka nggak boleh. Terus dia jadi nggak boleh juga kalau antum nggak tahu waktu, ya kan orang banyak tuh main futsal pada maghrib terus sampai malam, pulang malam udah capek langsung tidur, atau bahkan ada yang mungkin sebelum maghrib sudah kumpul itu, akhirnya nggak tahu sholat maghrib, nggak tahu sholat isya. Seperti anda pernah lihat ada orang main bola di dekat lapangan di Batakan. Nah, orang prit, apa orang azan prit, dia main apa pemanasan. Iqomat di sini prit main. Ya, jadi orang bubar orang mereka main bola 90 menit, setengah 6 jam 6 orang baru selesai. Makanya ini terlarang. Hukum asalnya tadi mubah berubah jadi terlarang karena orang nggak tahu waktu. Terus diantaranya lagi kalau misalnya antum main-main terus dalam satu minggu misalnya nggak pernah ngaji, ya satu minggu main bola terus, ya kan, main bola terus, jadwalnya hampir tiap malam, pengajian nggak pernah, ngaji Quran nggak pernah, ke lapangan paling duluan, itu jadi nggak boleh juga. Apalagi ya? Kelahi, nah, kadang kan main futsal kelahi tekel-tekelan. Ini tadi sama-sama jenggotan nih. Ini klubnya ini lawan klubnya ini, sama-sama jenggotan, sama-sama jingkrangan. Terus hanya gara-gara main-main berkelahi. Itu jadi permainan terlarang. permainan sih nggak masalah sih. Oh, tapi cuman orang-orang bikin itu jadi nggak bener, main sampai kelahi. Berarti kan seorang dewasa. Kayak dulu di Mesir, waktu di Saudi lihat orang Mesir hanya karena skor tenis 15-40, 40-15, akhirnya tua-tua sama dosen-dosen main kelahian juga akhirnya. Salah ini masuk, itu out, nggak masuk, in, jua, barra, jua itu dalam, in, barra itu out. Lah jua, lah barra. Gitu.